kebajikan dosa selalu terasa nyaman, menggairahkan, bagaikan rangsangan yang terlalu sulit untuk ditolak. Mengatakan tidak terhadap bujukan itu bukan persoalan sederhana. Bujukan dosa, ribuan janji ada di sana, kenikmatan yang tak bertepi ditawarkannya, membuat kita menjadi tergoda dan segera ingin meraupnya. Karena dosa memberikan jaminan engkau bukan saja menikmati, tapi engkau akan mempunyai kehidupan yang luar biasa. Namun jangan lupa, dosa tetap dosa. Ia memang punya perangkap yang memikat. Tapi awas, perangkap tetap perangkap, memikat hanyalah embel-embel tampilan luar yang ada, namun di dalam sangat membinasakan. Nah, cobalah pikirkan jalan berdarah yang sedang menanti, karena kemana kaki melangkah jika diwarnai dosa, berdarah di sana sini, darah orang tak salah pun bisa tumpah. Gambaran darah adalah gambaran kekejian yang dimunculkannya, tapi bisa jadi darah tersendiri pun ikut tertumpah. Bunuh diri mungkin itu kata yang pas untuk diucapkan, tapi tak segera mendapatkan kematian karena tercicil di kehidupan. Artinya, sepanjang jalan kehidupan hanyalah penderitaan. Jadi, jangan beri telinga kepada dosa. Arahkan hati pada Amsal yang bijaksana, yang mengajak kita bertuhan dan ingat Sang Pencipta, supaya dalam hidup ini menjadi sempurna.